ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga dengan karunia tersebut Allah Subhanahu wa taala atau kita dapat mengerjakan dan mengamalkan sekian banyak dari amalan-amalan ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Jami' min Bulughil Maram. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis yang kelima, yaitu hadis yang menjelaskan tentang salah satu di antara adab-adab bermajelis, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tentang larangan membangunkan atau memberdirikan seseorang lalu kemudian kita duduk di tempat orang tersebut. Telah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya bahwasannya bagi orang yang datang terlambat dalam majelis, maka tempat manapun yang dia dapati, maka itu adalah yang menjadi hak baginya. Sehingga dia tidak boleh kemudian memaksakan diri untuk kemudian merebut tempat duduk yang telah diduduki oleh saudaranya. Ini merupakan perbuatan atau sifat yang angkuh, sombong, egois, hanya mementingkan diri sendiri. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya dalam Allahu yuqimanna ar-rajulur rajula. Ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penegasan la yuqimanna. Nun yang ditasydid di sini dalam ilmu bahasa Arab sebagai nun taukid tsaqilah. Nun yang berfungsi untuk menegaskan, untuk penekanan, tsaqilah yang tegas, yang keras penekanan tersebut atau taukidnya. Sehingga apabila kalau melihat seperti ini, maka kita bisa memahami bahwasannya larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini bukan hanya sekedar larangan-larangan yang sifatnya makruh. Bisa jadi larangannya tersebut sampai pada tingkatan tahrim, haram, disebabkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larangannya itu dengan penegasan yang keras. Naam. Sehingga orang yang datang telat, terlambat dalam suatu majelis, dia tidak boleh kemudian merebut tempat duduk milik orang lain. Meskipun dengan alasan saya kan hendak mencari keutamaan. Seperti shof yang terdepan itu kan keutamaannya lebih besar dibandingkan shof yang kedua atau yang ketiga. Meskipun dengan alasan untuk mencari, mengejar keutamaan. Namun kalau di dalam mengejar keutamaan tersebut dengan cara-cara kezaliman, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan. Namun dari sisi lain pula, bagi orang yang mereka datang terlebih dahulu, maka hendaklah mereka harus berlapang dada, harus juga mengerti perasaan orang lain. Kalau orang juga ingin untuk mendapatkan kebaikan, sehingga bagi orang yang duduk terlebih dahulu, duduk lebih awal, melihat ternyata masih ada tempat yang bisa untuk diisi orang lain, maka dia berikan. Dia berikan. Oleh sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi hendaklah kalian itu melapangkan dan meluaskan dalam duduk bermajelis. Fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara adab dalam bermajelis. Tentunya adab dalam bermajelis itu banyak, ya kan? Dari sisi ucapan, termasuk yang kemarin kita singgung dan belum kita sebutkan, yaitu ketika di antara adab seseorang pada saat duduk bermajelis atau sedang duduk-duduk ngobrol, di sana perlu untuk diperhatikan adanya sifat atau posisi duduk yang dikenal dengan istilah qi'data al-maghdubi alaih atau julusul maghdubi alaih, duduknya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, duduknya orang yang Allah murkai. Para ulama menyebutkan makna duduk orang yang Allah murkai bisa juga masuk padanya makna duduknya orang Yahudi. Atau secara lafaz julusul maghdubi alaihi, yaitu duduknya orang yang Allah murkai, yaitu secara umum model atau sifat dengan gaya duduk yang dia itu dengannya akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sifat atau gaya duduk orang yang Allah murkai? Disebutkan di dalam Allah Ta'ala dalam sunannya yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'tu yadil yusra khalfa dhahri wattada'tu ala al-yati yadi. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dalam keadaan aku duduk seperti ini. Duduknya seperti apa? Oleh Syarid bin Suwaid radhiyallahu ta'ala, yaitu dengan aku meletakkan tangan kiri belakang punggungku, lalu kemudian aku bersandar kepada tangan kiri tersebut. Jadi tangan kirinya taruh di belakang, lalu kita bersandar. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat gaya duduk yang dilakukan oleh sahabah Syarid bin Suwaid radhiyallahu ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataq'udu qi'datal maghdubi alaihim?" Apakah engkau sedang duduk dengan gaya duduknya orang yang Allah murkai? Ya, ini pertanyaan namun ingkariyah. Pertanyaan pengingkaran, pertanyaan yang sifatnya itu teguran. Kamu juga akan duduk seperti duduknya orang-orang yang Allah murkai. Nah, ini menandakan apa? Gaya duduk seperti itu bisa jadi itu merupakan gaya duduknya orang-orang Yahudi, sehingga kita tidak boleh menyerupai gaya duduknya mereka. Atau bisa juga secara umum bahwasannya gaya duduk tersebut adalah gaya duduknya orang-orang yang Allah murkai. Apakah dari kalangan orang kafir atau dari kalangan orang fasik, orang fujar dan yang lainnya. Dari deretan-deretan orang-orang yang Allah murkai. Dikankan di dalam suatu riwayat yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dari Imam radhiyallahu ta'ala anhumah. Anahu ra'a rajulan yattaki'u 'ala yadihi al-yusra wa huwa qa'idun fi shalah fa qala. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, beliau melihat seseorang yang duduk dengan bersandarkan tangan kiri. Tangan kirinya itu taruh di belakang, lalu dia bersandar dengan tangan kiri tersebut. Dia lakukan ini di dalam salat. Maka Ibnu Umar mengatakan kepada orang tersebut, la tajlis hakada, jangan kamu duduk seperti ini. Fa inna hakada yajlisul ladzina yu'adzabun. Karena model duduk seperti itu adalah model duduknya orang yang mereka disiksa nanti di hari kiamat. Nah, model duduknya orang-orang yang disiksa nanti di hari kiamat. Lalu katakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayajlisa rajulu fi sholati wa huwa mu'tamidun ala yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang di dalam salat duduk dengan bersandarkan tangan. Nah, dalam riwayat yang lainnya, mu'tamidun ala yadihi al-yusra. Rasulullah melarang seseorang duduk di dalam salat dalam keadaan bersandar dengan tangan kiri. Nah, hadis ini memang menyebutkan konteksnya di dalam sholat. Mungkin pada saat duduk tasyahud akhir, sambil duduk tasyahud akhir kemudian dia bersandar dengan tangan kirinya. Namun di dalam hadis yang lainnya, hadis yang pertama kita sebutkan tadi, Rasulullah menegur Syarid bin Suwaid radhiyallahu ta'ala an yang duduk dengan posisi seperti itu, namun kejadiannya di luar sholat. Menandakan apa? Menandakan bahwasannya duduk dengan model seperti itu, apakah di dalam sholat atau sholat, hukumnya adalah terlarang. Hukumnya adalah terlarang. Kalau dengan melihat apa yang diucapkan oleh Ibnu Umar, bahwasannya adalah model duduknya orang-orang yang akan disiksa nanti di hari kiamat, menunjukkan bahwasannya duduk tersebut hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena model duduk tersebut terancam dengan siksaan neraka. Menandakan apa? Gaya duduk seperti itu adalah haram. haram. Naam. Al-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, beliau ditanya terkait dengan hadis Syarid bin Suwaid tadi, yaitu larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gaya duduk orang yang Allah murkai. Kemudian Syekh bin Baz ditanya, apakah larangan tersebut di dalam sholat atau di luar sholat atau umum? Maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, na'am warada hadith fi ingkarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhali. Ya, telah datang hadith dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingkari gaya duduk seperti tadi. Walladhi yadhar annahu 'amun fi shalah wa ghairi shalah. Yang nampak larangan tersebut sifatnya umum, apakah dilakukan di dalam salat ataukah di luar salat. Nah, di dalam salat atau di luar salat, gaya duduk seperti itu adalah sesuatu yang terlarang. Qaunuhu yattaki'u 'ala yadihi al-yusra yattaki'u 'ala al-yatiha hakadha zahirul hadis man'u min dzalik. Seperti apa gaya duduk yang terlarang, yaitu seseorang bersandar dengan tangan kiri yang dia letakkan di bagian belakang punggungnya. Nah, di bagian belakang punggungnya. Ya, insyaallah difahami ya. Tangan kirinya taruh di belakang punggung lalu kemudian bersandar sambil duduk. Itu kan enak, ya kan? Enak. Ternyata hal tersebut dilarang di dalam syariat Islam, yang tidak boleh kita lakukan ketika kita duduk sendiri ataukah ketika duduk bermajelis. Apakah majelis taklim ataupun majelis diskusi, musyawarah, rapat atau yang semisalnya. Yang jelas gaya duduk tersebut adalah gaya yang dilarang di dalam syariat Islam. Naam. Naam. Lalu bagaimana kalau seandainya kita duduk dengan gaya tersebut, namun bukan tujuannya itu untuk menyerupai Yahudi atau menyerupai orang-orang yang mereka dimurkai oleh Allah, namun hanya sekedar untuk istirahat. Hanya sekedar untuk istirahat saja, untuk santai. Tidak ada niat dalam hati kita untuk menyerupai orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir dengan cara duduk seperti itu. Hal ini dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam yakni fatwa Nur al-Dad. Beliau menjawab, idza qasada hadza falyaj'alil yumna ma'aha wa yazulun nahi. Kalau seandainya seseorang hendak beristirahat, bersantai dengan gaya duduk, bersandarkan dengan tangan, maka jangan dia bersandarkan dengan tangan kiri, jadikan dia bersandar dengan tangan kanan. Nah, jadi kalau yang kanan di belakang boleh, atau dua-duanya di belakang juga boleh. Yang terlarang itu apa? Ketika menjadikan tangan kirinya diletakkan di belakang punggung lalu kemudian dia bersandar dengan tangan kiri tersebut. Inilah yang terlarang, karena itu adalah sifat gaya duduknya orang-orang yang Allah murkai. Baik itu dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan orang-orang yang mereka akan nanti disiksa pada yaumul qiyamah. Naam, wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga penting bagi kita untuk diketahui pada saat kita bermajelis, agar kemudian betul-betul majelis kita, meskipun itu hanya majelis ngerumpi, ngobrol ya kan dengan yang lainnya, bercerita, tapi tetap kita harus berupaya untuk menjauhi sesuatu yang ternyata dilarang di dalam syariat Islam ini, termasuk adalah posisi-posisi atau model dan gaya duduk. Nah, demikian pula di antara adab bermajelis dengan yang lainnya itu adalah pada saat berbicara. Pada saat berbicara hendaklah menggunakan ucapan-ucapan yang baik, tutur kata yang baik. Nah, sopan santun, menggunakan kosakata-kosakata yang enak didengar. Nah, demikian pula ketika mungkin dalam bermajelis, maka hendaklah menyampaikan sesuatu yang sifatnya baik, yang sifatnya baik. Nah, jangan sampai kemudian di dalam majelis tersebut kemudian terjadi kemungkaran. Bukan hanya sekedar kemungkaran dalam gaya duduk, termasuk pula yang kita perlu berhati-hati adalah kemungkaran dari ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Nah, mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam. Nah, innal abda la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan. Ada seorang hamba yang dia berucap dengan satu kata dalam keadaan dia menganggap satu kata tersebut adalah kata yang sepele. Yang ternyata dengan kata tersebut mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang lainnya ternyata satu kata tersebut menjadi sebab dia dilemparkan ke dalam api neraka sejauh 70 tahun. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-6. Berkata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, jika salah seorang kalian telah selesai makan, telah selesai menyantap makanan, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia mengelap atau mencuci tangannya, hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, sampai dia menjilat atau dijilatkan. Dia menjilat sendiri atau dijilatkan, maksudnya yaitu dia yang dia gunakan untuk makan tersebut, atau istrinya yang menjilatkan tangannya yang dia pakai untuk makan tersebut. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih disebabkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan atau di bersumber dari sahabat yang bernama Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau ini dan ayahnya juga seorang sahabat, dua-duanya sering dengan penyebutan Ibnu Abbas, namun nama beliau adalah Abdullah. Nah, makanya kadang kita mendengar Ibnu Abbas, kadang kita mendengar Abdullah Ibnu Abbas. Nah, itu orangnya sama. Ibnu Abbas artinya ayahnya Al-Abbas, ayahnya Abbas. Kalau Abdullah Ibnu Abbas, nah, disebutkan namanya, yaitu namanya adalah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau ini memiliki kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau lebih jelasnya beliau ini sebagai sepupu sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abbas radhiyallahu taala anhuma ini, meskipun beliau ini tergolong usianya di kalangan persahabat itu sangat muda, namun keilmuan beliau itu mampu menyaingi pembesar-pembesar para sahabat. Nah, semua itu berkat doa Nabi. Semua itu berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk sahabat yang mulia ini, Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil Ya Allah, fahamkanlah dia, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fahamkan dia dalam urusan agama dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir Al-Qur'anul Karim. Sehingga doa tersebut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menjadi alim, salah satu fuqaha dari kalangan para sahabat, meskipun beliau tergolong usianya sangat muda, namun keilmuannya sekali lagi mampu menyaingi ilmunya pembesar-pembesar sahabat. Beliau ahli dalam mentafsirkan Al-Qur'an, sehingga tafsir-tafsir dari Al-Qur'anul Karim yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu merupakan hujjah, merupakan dalil yang bisa berdalil dengan tafsir yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin pernah dahulu kita sebutkan kisah, yaitu pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala an, saat beliau menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah. Sahabah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan pembesar-pembesar kibar dari kalangan para sahabat. Orang-orang tuanya para sahabat dikumpulkan satu majelis. Nah, berkumpul di situ para sesepuh-sesepuhnya sahabat. Ketika Umar bin Khattab datang, beliau membawa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang saat itu usianya muda. Usianya muda. Nah, akhirnya para sahabat yang lainnya bertanya, Ibnu Amirul Mukminin, apa anda bawa Ibnu Abbas yang usianya itu tergolong muda? Kalau kita menghendaki memiliki putra-putra yang usianya sama seperti Ibnu Abbas, menunjukkan apa? Jauhnya perbandingan antara pembesar-pembesar sesepuh-sesepuh sahabat yang berkumpul di situ dengan usianya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kata kasarnya itu seolah-olah menyepelekan, meskipun tidak ada niat seperti itu. Namun kenapa para sahabat ini bertanya kepada Umar bin Khattab demikian? Disebabkan karena memang ini majelisnya orang-orang tua. Majelis-majelisnya orang-orang tua. Kenapa Ibnu Abbas yang usianya muda kok juga dibawa? Ternyata Umar bin Khattab memiliki alasan kenapa Ibnu Abbas dibawa dalam majelis tersebut. Karena Umar bin Khattab paham ilmunya Ibnu Abbas ini bisa menyaingi atau mungkin bahkan mengalahkan ilmunya sesepuh-sesepuhnya sahabat. Akhirnya dites oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dites terkait dengan penafsiran firman Allah dalam surah An-Nasr. Jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ila akhir surah. Ditanya sesepuh-sesepuh sahabat tadi, apa yang anda tafsirkan terkait dengan firman Allah ini? Apa yang anda tafsirkan? Maka masing-masing mereka mentafsirkan dengan cara apa yang tersebut di dalam ayat tersebut. Bahwasannya ayat tersebut mengkhabarkan bahwasannya orang-orang kafir, mereka itu akan masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Pada fathu. Seperti yang disebut dalam ayat tersebut, karena ayat tersebut berbunyi dengan makna apabila menang bondong dalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak istighfar kepada Allah dan memperbanyak tasbih kepada Allah pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kota Mekah. Nah, seperti yang tersebut di dalam ayat tersebut, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka tasbihlah Allah dan beristighfarlah kepada Allah. Jadi mereka mentafsirkan sesuai yang ter surat tersebut. Yang selesai. Dari ayat ini. Maka Ibnu Abbas pun mengeluarkan penafsiran beliau, apa yang beliau pahami, bahwasannya surat tersebut turun sebagai pengkhabaran bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi ajalnya akan tiba. Kaget para sahabat. Dari mana? Kan di situ tidak disebutkan akan datang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibnu Abbas beliau memahami apa yang tersirat dari surat tersebut. Apa agama ajaran Islam sudah disampaikan, kota Makkah sudah ditaklukkan, pertolongan Allah sudah datang, manusia berbondong-bondong memasuki agama Islam. Islam sudah sempurna, tunggu apa lagi, kata Ibnu Abbas. Tunggu apa lagi, kalau bukan kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai tugas Nabi Muhammad, sehingga yang tersisa yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah selesai tugasnya dalam menyampaikan seluruh syariat Islam. Maka di situ akhirnya pembesar-pembesar sahabat, sesepuh-sesepuh sahabat tadi kagum dan mengakui begitu tajamnya beliau, itu dalamnya beliau dalam memahami firman-firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Semua itu berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah fahamkanlah dia, yaitu tafsir Al-Qur'an. Ahli dan mentafsirkan Al-Qur'an Karim. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatiannya terhadap Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng Ibnu Abbas. Membonceng, taruh di belakang Ibnu Abbas. Sambil dibonceng Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi, jangan penting. Ini u'allimuka bikalimat, wahai gulam kecil, ya ini Ibnu Abbas karena saat itu masih kecil sekali, masih kecil, masih gulam, belum balig, belum balig, tapi sudah diajarkan oleh Nabi, sangat perhatiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sosok orang yang ada di belakangnya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga. Yang dimaksud menjaga Allah, yang dimaksud adalah jagalah batasan-batasan Allah, jagalah syariat-syariat Allah, jagalah ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jagalah syariat Islam. Niscaya Allah akan membalas, yaitu Allah akan menjagamu. Sehingga apa? Kalau orang sudah menerapkan Al-Qur'anul Karim dan Sunnah, seseorang sudah menerapkan syariat, berusaha untuk menjaga Islam, berusaha untuk mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam, maka Allah menjamin, Allah akan menjaganya. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Ihfazillah tajid tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah itu di hadapanmu. Jagalah Allah, jagalah syariat, jagalah batasan-batasan Allah. Niscaya Allah akan berada di hadapanmu, memberikan pertolongan, pengawasan kepadamu. Sehingga engkau tidak perlu berkecil hati pada saat mengamalkan syariat Islam. Sehingga engkau jangan perlu takut, tidak perlu khawatir di dalam berpegang teguh terhadap syariat Islam. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin Allah akan menjagamu dan Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Apabila memang betul-betul jujur di dalam menjalani syariat Islam dan pesan-pesan yang lain. Nah, termasuk adalah diantaranya i'lam annal ummah law ijtama'at ala ayyadurruka lam yadurruka bi syai'in qad kataballahu alaik walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Betul-betul menggembleng imannya Ibnu Abbas ketika beliau masih gulam, belum balik. Dipesani oleh Nabi Muhammad SAW, ketahuilah kalau seandainya seluruh manusia berkumpul bersatu padu untuk memberikan kecelakaan kepadamu wahai Ibnu Abbas, niscaya itu tidak akan terjadi kecuali yang Allah telah tetapkan atasmu. Dan sebaliknya, meskipun manusia semua bersatu padu, berkumpul, bergotong royong untuk berupaya memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan bagimu. Betul-betul digembleng imannya, dikuatkan bahwasannya segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dalam menjalani dunia, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dalam urusan duniawi, semuanya sudah ditangani oleh Allah. Dalam menjalankan agama, dalam menerapkan Islam, dalam kita masih secara pribadi, atau dalam ruang lingkup keluarga kita, atau mungkin komunitas kita. Tidak perlu takut, semuanya sudah ada yang mengatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita beragama, orang lain tidak akan bisa memudaratkan kita. Nah, la yadurrukum man dhalla idhtadaitum, kata Allah. Orang-orang yang sesat itu tidak akan mampu memberikan kemudaratkan kepadamu ketika engkau sudah mendapatkan petunjuk. Nah, sehingga selama kita istiqomah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah masih menetapkan hidayah bagi diri kita, maka orang-orang sesat itu tidak akan mampu menyesatkan kita. May yahdihillah fala mudhillalah. Orang yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah, itu tidak akan mampu ada yang menyesatkannya. Siapapun tidak akan mampu. Nah, oleh sebabnya kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa agar kemudian kita selalu diberikan kekokohan, diberikan sabat, diberikan istiqomah di atas agama ini. Kenapa? Karena kalau kita sudah istiqomah, tidak akan ada yang mampu menyesatkan kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, zat yang memutar balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Nah, kalau sudah istiqomah di atas agama, tidak akan ada yang mampu menyesatkan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa, la Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau cabut hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Jangan Engkau cabut hidayah tersebut setelah Engkau berikan kepada kami. Karena kalau hidayah sudah dicabut, maka ini kebalikan dari orang yang mendapatkan hidayah. Kalau orang yang sudah mendapatkan hidayah dan dia istiqomah di atas hidayah tersebut, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkan. Sebaliknya juga ternyata demikian. Kalau seseorang itu sudah disesatkan, sudah disimpangkan, sudah diterjatuhkan dalam kesalahan, ketergelinciran, kesesatan, itu tidak akan ada yang mampu memberikan hidayah kepada dirinya. Yang berupaya banyak. Yang berupaya dan berusaha untuk memberikan hidayah kepada dirinya itu banyak. Tapi untuk menentukan orang tersebut itu menerima nasihat, menerima hidayah tersebut, ini hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mampu memberikan hidayah kepada seseorang untuk mengambil, menerima hidayah tersebut. Yang dimampu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan, menasihati, mengarahkan, membimbing. Itu yang dimampu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kaitan tentang orang tersebut mau menerima atau tidaknya itu semata-mata urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebabnya, kalau orang sudah mendapatkan hidayah, hanya Allah yang mampu menyesatkannya. Manusia tidak akan mampu. dari syaitan pun tidak akan mampu. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan istiqomah kepada seseorang. Tapi sebaliknya, kalau ketika seseorang sudah disesatkan, maka tidak akan ada yang mampu memberikan petunjuk kepada dirinya kecuali hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini intisari dari apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Saking begitu perhatiannya kepada beliau. Sampai usianya belum balig, masih kecil, masih anak-anak, masih gulam. Nah, itu sudah diajarkan nilai-nilai iman yang sangat penting dimasukkan di dalam kalbu. Nah, sebagai ibrah pelajaran untuk kita selaku orang tua. Bahwasanya kita harus juga penting untuk kemudian memperhatikan iman, tauhid, aqidah dan agama secara menyeluruh yang penting bagi kita untuk kita ajarkan kepada putra-putri kita sejak dini. Sejak dini kita ajarkan. Meskipun hanya dikatakan Allah di mana nak, Allah di atas, diajarkan, dibiasakan seperti itu. Nah, meskipun dia baru usia 3 tahun, 4 tahun, tidak apa-apa. Itu akan bernilai pahala bagi orang tua. Dan kita tidak tahu ternyata upaya tersebut bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebagai sebab anak tersebut diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak menunggu anak itu, ah nantilah nunggu dia besar baru saya didik dengan didikan agama. Nah, ini untuk masa depan anak ini ya kita cari ijazah dulu lah. Ijazah SD, ijazah SMP atau SMA, nanti setelah SMA dia dapat ijazah atau Ali dapat ijazah baru kita masukkan dia pondok ke pesantren untuk belajar agama. Nah, ini kalau sempat ada dari orang tua yang mengatakan demikian ini terus terang naudzubillah min dzalik. Kita berlindung dari omongan-omongan yang seperti itu. Orang tua ini betul-betul bagi orang yang mengucapkan omongan seperti betul-betul dia tidak yakni merasa khawatir tentang kualitas iman di dalam kalbunya, di dalam kalbu anaknya. Dan dia pun terlalu optimis, terlalu merasa aman ketika anaknya itu tumbuh dewasa itu seolah-olah mampu menjaga imannya. Bahaya yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang kita sebutkan, Ibnu Abbas itu masih gulam, mungkin kalau diumurkan kita belum sekolah, sudah diajarkan nilai-nilai penting dalam agama Islam. Sehingga kalau ada orang tua yang masih mementingkan dalam hal ini ijazah seandainya, karena melihat itu nanti biar masa depannya bisa kerja. Allahul musta'an. Ini ucapan yang sangat berbahaya. Sangat minim imannya dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana selama ini dia taklim, selama ini dia belajar, selama ini dia duduk dalam majelis-majelis taklim yang di situ dikaji mulai dari permasalahan fiqhiyah sampai permasalahan aqidiyah, akidah, manhaj, di mana selama ini dia belajar? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sudah menjalani dakwah salafiyah. Di mana ilmunya sampai muncul ucapan yang demikian itu di mana? Bukankah dalam majelis ta'lim sudah diajarkan bahwasannya ketika seseorang masih dikandung badan, nah, masih berusia 120 hari di alam rahim sang ibu sudah ditetapkan bahkan sejak sebelum itu 50 ribu tahun sebelum diciptakan alam semesta ini, takdir masa depan anakmu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum ada alam semesta, sudah dicatat masa depan anakmu itu seperti apa. Sehingga secara tidak langsung, secara tidak langsung dia itu ragu atau mungkin na'udzubillah kalau sampai pada tingkatan tidak percaya tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, naudzubillah min dzalik, bisa jadi sampai pada kekufuran. Nah, sehingga masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, salamatud din muqaddamun ala kulli syai. Keselamatan agama itu lebih kita dahulukan. Segala bentuk yang bisa mengancam keamanan iman anak putra putri kita dan diri kita, keluarga kita secara umum, itu harus kita kedepankan. Sehingga perlu bagi kita untuk kemudian mewaspadai hal-hal yang dapat mengancam eksistensi iman dan agama seseorang. Harus diperhatikan. Harus diperhatikan pendidikan-pendidikan mana yang perlu kita didik anak tersebut, di tempat mana. Oh, ini pendidikan-pendidikan yang mengajarkan kesesatan, jangan dididik di situ. Oh, ini lembaga pendidikan yang diajarkan di situ pemikiran takfiri, mengkafirkan orang, jangan di situ. Nah. Oh, ini pendidikan yang di sini pengajarannya, pengampu-pengampunya adalah orang-orang yang suka ikut serta dalam demonstrasi kepada penguasa, jangan dimasukkan ke pendidikan tersebut. Oh, ini lembaga pendidikan yang guru-gurunya, kiai-kiainya dikenal sebagai orang-orang yang jahat, beringas, arogan, pendusta, jangan disekolahkan di situ. Semua itu adalah bentuk upaya kita untuk menjaga nilai kebaikan pada penerus kita dari putra dan putri kita. Nah, dan seperti itulah yang dicontohkan dulu generasi para ulama besar. Mereka sangat memperhatikan generasi muda-mudi Islam. Mereka sangat karena mereka itu merupakan penerus kita. Kalau kita tidak memperhatikan tersebut, kita semua ini suatu saat pasti akan meninggalkan dunia. Para pengampu-pengampu dakwah, asatidah-asatidah kita sekarang ini pasti satu saat akan meninggalkan kita. Kalau kemudian mereka semua meninggal, estafet dakwah ini diserahkan kepada siapa? Pasti diserahkan kepada putra-putri kita. Kalau kemudian kita selaku orang tua yang putra-putri kita calonnya menjadi pemegang tongkat estafet dakwah ini, lalu kemudian kita biarkan, kita masa bodoh atau mungkin bahkan meremehkan, na'udzubillah min dzalik, maka bagaimana nasib dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkhusus di negara kita dan lebih terkhusus di daerah, di kampung kita. Nah, maka masing-masing kita harus betul-betul semangat serius dalam pendidikan agama putra dan putri kita. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai nasihat untuk saya pribadi secara khusus dan kepada ikhwan seluruh secara umum. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.